Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat bimbingan Islam sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada halaqah yang keempat ini kita akan membahas kitab mata Nabi Syuja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan memudahkan kita semua. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata penulis ini, Al-Qadi Abu Syuja, Kitab Taharah. At-Taharah maknanya secara lughah adalah an-nadhafah, kebersihan, dan maknanya secara istilah adalah ibaratun an raf'il hadatsi wa izalatin najas, proses menghilangkan, mengangkat hadats dan menghilangkan najis. Al-hadats, menghilangkan hadats. Al-hadats adalah wasmun qa'imun bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha mimma tushtaratu lahu taharah, sifat atau status pada diri seorang yang menghalangi dari sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang disyaratkan pada ibadah tersebut taharah. Misalnya seorang yang keluar angin dari duburnya, maka statusnya dia berhadats dan menghalanginya untuk melaksanakan ibadah sholat sampai dia taharah berwudu yang mengangkat hadats tersebut. Wa izalatin najas, dan menghilangkan najis. Najis adalah kullu ainin yajibu tatahhur minha, segala sesuatu zat yang kita diwajibkan secara syariat, secara syara, untuk bersuci darinya. Misalnya kotoran manusia, maka inilah zat yang najis. Seseorang yang terkena kotoran manusia, maka dia wajib untuk membersihkannya sebelum dia melaksanakan ibadah sholat. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama memulai kitab fikih mereka diawali dengan kitab Taharah, pembahasan kitab Taharah. Karena kitab ini berkaitan dengan kitab sholat, di mana sholat disyaratkan untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Dan penulis di sini memulai kitab Taharah dengan menjelaskan tentang bermacam-macam jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyah, air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, ma'us sama'i, air dari langit, yaitu air hujan. Dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ, dan dia menurunkan kepada kalian air dari langit agar kalian bersuci dengannya. Yang kedua, وَمَاءُ الْبَحْرِ atau مَاءُ الْبِحَارِ dalam nusuh yang lain, yaitu air laut. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Ashabus Sunan, Rasulullah bersabda, tatkala ditanya tentang air laut, beliau mengatakan, وَالطَّهُرُ مَأُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ, bahwasanya air laut tersebut adalah suci airnya dan halal bangkainya, yaitu hewan air laut apabila menjadi bangkai maka halal. Yang ketiga, وَمَأُ النَّهْرِ, air sungai, dan inilah ijma' para ulama bahwasanya air sungai adalah air yang suci. Dan Rasulullah SAW bersabda, Matsalus salawatil khamsi kamatsali nahrin jarin adbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat fama yabqi min ad-danas. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir yang melimpah ruah airnya di depan pintu seseorang di antara kalian, kemudian dia mandi setiap hari 5 waktu. Ya, maka apakah tersisa sedikit pun kotoran? Ya, Rasulullah SAW memisalkan dengan air sungai yang digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat adalah wama'ul bi'ri, air laut, air sumur, ya, air sumur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW berwudu dari air sumur Budha'ah, dan tatkala Rasulullah ditanya, maka beliau mengatakan, al-ma'u la yunajjisuhu syai', bahwasanya air itu tidak menajiskan segala sesuatu apapun. Kemudian yang kelima adalah ma'ul ain wa ma'ul ain, air mata air, yang maknanya sama dengan air laut dan air sungai, maka hukumnya pun suci. Yang keenam, wa ma'us salji, air salju. Yang ketujuh, wa ma'ul barat, air embun. Ya, dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa iftitah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ghsilni min khotayaya bima ithalji wal barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, cucilah dosa-dosa saya dengan air salju dan air embun. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.